الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Pendahuluan beliau sebelum beliau mensyarah hadis-hadis yang terkait dengan al-haid. Kata beliau selanjutnya, wadamul istihadah laisa kadamil haid la ma'nan wa la hukman. Adapun darah istihadah, maka darah ini laisa kadamil haid, tidak seperti darah haid, baik tinjauan secara maknanya ataupun secara hukumnya, baik tinjauan secara makna maupun secara hukumnya. Walihada, atas dasar itu farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Atas dasar ini semua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan. Jadi ketika secara makna demikian juga secara hukum tidaklah ya bisa disamakan. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam farraqa bainahuma, membedakan ya di antara keduanya, yakni darah haid dan darah nifas. Terkait dengan istihadah, darah haid dengan darah istihadah, alafu. Istihadah pengertiannya adalah jarayanud dam minal mar'ati min mawdi'in makhsus, min mawdi'in makhsus fi awqatin ghairi ma'lumah. Pengertian istihadah adalah darah yang mengalir karena pada al-haid yang sudah kita lewati ya, dengan ibarah sailan, sailanud dam, di sini jarayanud dam, menunjukkan dari sisi apa yang disilahkan dengan debit ya, bahwa darah haid itu lebih deras ya dibandingkan istihadah. Karena itu ibarahnya berbeda ya, untuk haid dengan sailan ya, seperti dalam bahasa kita banjir ya, artinya deras ya, sorry. Adapun ini jaroyan ya, artinya aliran. Min maudi'in makhsus, yakni aliran darah yang keluar dari wanita dari tempat yang khusus. Bagaimana akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari irkun, urat yang ada pada rahim yang dinamakan azil, azil artinya inqata. Ya, urat yang terbuka atau terputus. Yang dengan itu menyebabkan yakni keluarnya darah. Ya, jika kita mengetahui sebabnya, ya, maka ya kita mengetahui bahwa ini termasuk dari jenis misal darah luka, ya, berbeda dengan haid yang itu ya keluar darah bukan karena luka. Oleh karena itu secara hukum juga berbeda terkait dengan darah itu sendiri. Saya nanti akan disebutkan tentang masalah ini. Kemudian fi awqatin ghairu ma'lumah, pada waktu-waktu yang tidak bisa diketahui kepastiannya. Berbeda halnya dengan haid. Berbeda halnya dengan haid di mana seorang wanita ya memiliki yakni putaran masa-masa haid yang dia kenali. Adapun ini istihadhah ini ya tidak bisa diketahui kepastian terjadinya. Tapi kita lihat hadis yang pertama pada babul haid atau hadis ke-41 dari awal kitab. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabih 'Umdatul Ahkam al-Hadits al-Awwal. Hadis yang pertama yakni dari babul haid, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني مستحاض فلا أطهر أفعدأ الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Fatimah binta Abi Hubaysh, bahwa Fatimah bintu Abi Hubaysh. Abu Hubaysh namanya Qais ibn al-Muttalib. Dan salah satu di antara hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki sebagai rahmah bagi umat ini, terjadi dari kalangan beberapa sahabiyat mereka mengalami istihadhah, yang tentunya dengan apa yang terjadi pada mereka menjadi sebab mereka menanyakan tentang hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini ya menjadi pelajaran penting bagi generasi yang datang setelahnya, ketika di antara mereka para wanita yang datang setelah generasi sahabat mendapati apa yang mereka dapati sebagaimana wanita atau sebagian wanita dari kalangan as-sahabah. Ya, sehingga mereka tidak bingung. Dan dengan kejadian-kejadian serta jawaban Rasulullah SAW terhadap permasalahan ini menjadi pelajaran dan hukum bagi mereka. Jadi demikian hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa dijangkau oleh kita, kejadian adanya yakni istihadhah pada sebagian dari wanita sahabiyah menjadi pelajaran bagi para wanita yang datang setelah mereka ketika terjadi hal yang sama pada mereka. Dan sebagaimana disebutkan pada kitab ini, Hamdatul Ahkam, beberapa kejadian yang di situ dari beberapa riwayat ini bisa dipetik nanti hukum-hukum yang terkait dengan istihadhah. Demikian juga bedanya dengan haid, yang insyaallah akan kita pelajari bersama di sela-sela pembahasan tentang syarah ini. Kata Fatimah bintu Abi Hubaysh, kata Aisyah, sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab beliau, yani Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, inni ustuhadu fala athur. Sesungguhnya aku mengalami istihadhah fala athur. Yang dengan itu aku tidak suci. Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada kitab Taksisul Ahkam menerangkan makna fala athur. Ya, fala athur di sini kata beliau kinayatun an adami inqita'id dam. Ini kinayah. Yani satu kata pinjaman untuk penggambaran tentang adami inqita'id dam, tidak berhentinya darah keluar darinya. Beliau mengatakan fala athur, maknanya darah terus keluar darinya. Bersamaan masa haid telah selesai, tetapi darah terus keluar. Wa huwa tuhrun lughawiyyun. Mana makna dari fala athur? Ya, taharah yang dimaksud di sini, bahwa aku tidak suci ini secara lughawi. Secara bahasa. Bukan secara makna syar'i. Ya. Maksud secara lugawi, yani keadaannya memang keluar darah terus, tidak terhenti. Adapun tinjauan secara syar'i, ya, bahwa hukum wanita yang mengalami istihadhah tetap terkena kewajiban untuk ibadah salat, demikian juga pelaksanaan puasa yang wajib. Ini hukum dari Nabi yang menunjukkan bahwa dia secara hukum sebagaimana wanita yang dalam keadaan suci, tidak haid. Jadi diingat bahwa makna dari fala athur, ungkapan dari Fatimah bintu Abi Hubaysh ini secara lugawi. Kemudian kata beliau, afa'ada ussalah, apakah aku harus meninggalkan sholat, yakni ketika kondisi darah terus mengalir ini. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Maknanya beliau tidak boleh meninggalkan sholat, jadi tetap sholat sebagaimana waktu-waktu yang ditetapkan di dalam syariat. Inna dzalika 'irqun. Sesungguhnya hal yang demikian itu, yakni sebabnya, ini adalah urat, yakni urat yang terbuka atau terputus. Ya, telah disebutkan tadi, ya, dinamakan al-'azil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin da'is salata qadr al-ayyam allati kunti takhidhina fiha." Akan tetapi tinggalkan salat itu pada kadar hari-hari yang engkau biasa mengalami haid. Jadi ketika datang masa haid ketika sehat, ini sebelum seseorang mengalami istihadah. Ya, karena istihadah ini ya, terjadi pada sebagian wanita sahabiyah sebelumnya belum mengalami, kemudian mengalami ini, kemudian pada rentang waktu beberapa tahun berikutnya sembuh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan, yakni tinggalkan salat ini pada kadar hari-hari yang biasa engkau mengalami haid, yakni sebelum dia mengalami istihadah, yang dia memiliki putaran dari haidnya yang jelas. Tsumma ghtasili wa shalli. Kemudian setelah berlalu dari kadar haid yang dia biasa mengalaminya, maka mandilah. Ya, sebagai misal seseorang sebelum mengalami istihadah dia biasa mengalami haid pada tanggal 5 dari setiap bulannya misalnya. Kemudian berlangsung selama 7 atau 8 hari. Selama 7 atau 8 hari. Ini sebagai misal. Dan 7 atau 8 hari ini bukan pilihan, tapi dilihat dari tanda-tanda ya, yang jelas yang ada padanya. Bisa jadi seorang mengalaminya 7 hari, wanita yang lain 8 hari, atau bahkan yang lainnya pada masa rentang kurang dari itu atau lebih dari itu. Nah, ketika dia mengalami istihadah, maka dia perhatikan pada yakni hari-hari atau tanggal-tanggal tersebut. Ini ketika sebelumnya dia mengalami istihadah sebelum masuk tanggal tersebut. Dia tetap sholat, tetap puasa. Kemudian setelah masuk tanggal tersebut, maka berhenti. Kemudian setelah berlalu rentang kebiasaan dia mengalami haid, maka dia mandi. Mandi tersebut untuk tujuan apa? Mandi? Mandi istihadah atau haid? Mandi haid, ya. Mandi haid. Kemudian setelah itu sholat. Yani setelah berlalunya masa rentang dalam periode dia mengalami haid. Misal tadi dia misalnya biasanya 7 hari. Ya, maka setelah berlalu 7 hari. Ya, meskipun dia dalam keadaan keluar darah terus, maka darah yang keluar itu dihukumi darah istihadah. Sehingga dia mandi haid, kemudian melaksanakan salat sebagaimana biasanya. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Fatimah bintu Abi Hubaysh, wa laysat bil haidah. Sesungguhnya darah yang keluar tadi bukan darah haid. Fa idza aqbalat al haidah, jika datang masa haid, ini kebiasaan dia mengalami haid, fatrukis shalah, maka tinggalkan salat. Jadi yang sebelumnya ketika keluar darah sebelum datang masa haid, ini dihukumi suci, tetap salat. Begitu datang masa biasa mengalami haid, maka tinggalkan sholat. Karena darah yang keluar dihukumi sebagai darah haid berdasarkan yakni kebiasaan. Fa idza dhahaba qadruha. Kemudian apabila sudah berlalu kadar, yakni kadar haid, kadar biasa dia mengalami haid, faghsili anki ad-dami. Maka cucilah darimu darah yang keluar tersebut. Kemudian berdasarkan riwayat sebelumnya, mandi ya, sebagai mandi haid, wasalli, kemudian salatlah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang mengalami istihadhah, maka hendaknya sebelum dia menunaikan sholatnya, tentunya setelah sebagaimana kejadian ini mandi haid, ya kemudian dia memasuki hari-hari yang biasa mengalami suci, ya seorang yang mengalami istihadhah dikarenakan keluar darah terus darinya sebelum menunaikan sholat, maka hendaknya dia membersihkan darah yang keluar tersebut. Jadi hukum yang berkaitan dengan wanita yang mengalami istihadhah, sebelum dia menunaikan sholatnya, untuk dia istinja dari darah yang keluar tadi. Dan untuk darah tersebut tidak mengotori tempat sholatnya, maka hendaknya dia menyeka atau menahan ya, dengan kapas, atau mungkin di masa kita ada bahan-bahan tertentu, yaitu pembalut atau yang lainnya. Kemudian setelah itu baru berwudu. Dan riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa hukum wudunya harus ditempuh setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Adapun jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat yang akan ditegakkan, maka tidak terhitung. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya seorang yang mengalami istihadhah, hal yang semisal dengannya salasul rih atau salasul baul, dia hakikatnya dalam keadaan terus menerus berhadats, ya terus menerus berhadats, karena keluar terus ya sesuatu dari kubul atau duburnya. Atas dasar itu, maka syariat menetapkan untuk keadaan mereka dengan kenyataan yang seperti ini, wudu mereka dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tapi kita masuk keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Fatimata binti Abi Hubaysh. Siapa nama Abu Hubaysh? Abdurrazzaq Qais ibn Al-Muttalib. Inni ustahadu fala athur af'ada ustalah qala la inna dhalika irq ila akhirih wa fi riwayat al-ukhra wa laysat bil haidhah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa fi hadha al-hadith anna al-mar'ata إذا كان لها عادة ثم أطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فإنها تجلس قدر أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. Maka di hadis ini, di antara faedah yang bisa dipetik, bahwa seorang wanita jika dia memiliki kebiasaan masa haid yang jelas, Jadi sebelum dia mengalami istihadah, memiliki kebiasaan masa haid yang jelas, baik dari sisi awal ataupun lamanya dia mengalami haid. Summa atbaqa 'alaiha ad-dam. Kemudian darah yakni menutupi hari-harinya. Jadi dia mengalami keluar darah terus. Walan tumayyiz baina damil haid wal istihadah. Dalam keadaan dia tidak bisa membedakan darah yang keluar itu apakah darah haid atau darah istihadah. Fa innaha, maka di saat itu, tajlisu qadra ayyami 'adatiha. Dia duduk. Maksud duduk di sini yakni tidak menunaikan kewajiban salat ataupun puasa pada kadar dia mengalami kebiasaan haid. Jadi mengalami yakni hari-hari biasa mengalami haid. Tsumma tagtasilu wa tusalli. Kemudian setelah itu yakni setelah berlalu masa biasa dia mengalami haid, maka dia mandi kemudian salat. Walau kana ad-damu mustamirran. Ya, meskipun darah dalam keadaan terus keluar. Ya, meskipun darah dalam keadaan terus keluar, maka dia tetap menunaikan salat setelah berlalunya masa kebiasaan mengalami haid. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, mengisyaratkan bahwa seseorang yang dia mengalami masa haid yang jelas sebelum istihadahnya, kemudian dia tidak bisa menentukan darah yang keluar ini apakah darah haid atau istihadah, maka kondisi ini ya, mengharuskan untuk dia mengembalikannya kepada adatnya, kebiasaannya. Jadi pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, seseorang yang mengalami masa haid, kebiasaan haid yang jelas, kemudian mengalami istihadah, dan dia tidak bisa membedakan darah yang keluar itu darah haid ataukah istihadah, maka dia mengembalikan kepada adat atau kebiasaan haidnya. Ini yang menjadi hukum. Jadi ketika datang masa kebiasaan haid, dia berhenti dari sholat ataupun puasa, ya, kemudian ketika berlalu masa biasa mengalami haid tersebut, dia mandi kemudian menaikkan ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah tersebut. Kemudian wakhtulifa fima idza kana laha 'adatun wa laha tamyizun bi ayyihima tajlisu. Dan diperselisihkan oleh kalangan para ulama berkaitan dengan keadaan seseorang yang dia punya adat yang jelas, punya kebiasaan masa haid yang jelas. Di sisi yang lain juga dia bisa membedakan antara darah yang keluar ini darah haid atau nifas. Bi ayyihima tajlisu. Maka dari dua perkara ini, dengan yang mana, yang dengan itu dia menghukumi dirinya untuk yakni berhenti dari salat pada masa-masa atau pada rentang yang dianggap itu sebagai haid. Apakah ya kembali kepada adatnya ataukah dihukumi dengan apa yang dia lihat dari darah yang keluar tersebut yang dia bisa membedakannya bahwa ini adalah darah haid bukan darah istihadah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa darah haid dengan sifat-sifat yang ada ya terbedakan dari darah darah yang lainnya. Jadi ingat perbedaan permasalahan ini dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya dia tidak bisa membedakan ya apakah yang keluar ini darah haid atau istihadhah. Dikembalikan kepada adatnya ketika dia memiliki adat yang jelas. Bagaimana kaitannya dengan ada tiga permasalahan yang terkait dengan ini? Dia tidak bisa membedakan. Ya. Yang kedua juga dia tidak punya adat, kebiasaan. Ya. Dengan apa? Maka ditempuh, ya misal seseorang baru awal kali mengalami keluar darah, ya. Kemudian di saat itu juga tidak henti-hentinya. Ya. Bagaimana sikap yang harus ditempuh? Ya, mau ada dong dia baru kali itu, ya. Kemudian dari sisi pembedaan, dong dia juga baru mengalami kali itu tidak bisa membedakan. Maka pada kondisi yang demikian, ya, maka ditempuh cara yang ketiga dengan melihat keumuman yang dialami oleh wanita, khususnya yang paling dekat nasabnya dengan dia. Bagaimana dengan keadaan saudari-saudarinya atau keadaan umminya ya, ketika mengalami haid. Al-masyhur min madhhabi Ahmad. Adapun yang terkenal dari mazhab Al-Imam Ahmad. Kita kembali masih membahas wanita yang dia mengalami kebiasaan masa haid yang jelas, juga bisa membedakan darah yang keluar ini istihadhah atau haid. Yang masyhur dari mazhab Al-Imam Ahmad, annaha tajlisu ayyam 'adatiha. Bahwa dia duduk pada hari-hari kebiasaan mengalami haidnya. Apa Ali makna duduk di sini? Ya, meninggalkan sholat. Maknanya dia bukan berarti wanita yang sedang mengalami haid harus duduk terus. Ya, baik. Jadi meninggalkan sholat, tidak menunaikannya. Dan ini ya perkara yang dihadapi oleh mereka yang memang hukum syar'i menetapkan harus meninggalkan sholat ketika mengalami ini. War riwayat tsaniyah. Adapun riwayat yang kedua dari yakni dari Al-Imam Ahmad, riwayat yang kedua dari Al-Imam Ahmad. Ini riwayat yang pertama ini mencocoki pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Ya, dikembalikan kepada adat. Adapun riwayat yang kedua, annaha ta'malu bitamyiz, yang diamalkan adalah dengan pembedaan yang dia bisa menempuh melakukannya. Ini riwayat kedua dari Al-Imam Ahmad. Demikian juga ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Jadi dengan pembedaan yang dia bisa menentukannya bahwa ini darah haid, itu darah istihadhah. Wahia as-sahihah. Wahia as-sahihah. Dan riwayat ini, riwayat yang sahihah, riwayat yang benar. Ini riwayat yang benar dari Al-Imam Ahmad. Wadzahiru. Dan yang nampak annaha ikhtiyaru syekhil Islam. Baik, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam yakni Ibn Taimiyah. Bisa dilihat pendapat ini atau apa yang disyaratkan adh-dhahir annaha ikhtiyaru syekhil Islam Ibn Taimiyah dalam al-ikhtiyarat al-fiqhiyah. Jadi dari Al-Imam Ahmad sendiri dalam hal ini ada beberapa riwayat ya yang menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan ini yang permasalahan yang rumit, ya, sebagaimana juga disebutkan, ya, pada kesempatan yang lalu. Nah, ini adalah permasalahan yang rumit, ya, sehingga terkadang seorang alim yang memiliki lebih dari satu pendapat dalam permasalahan yang sama. Melihat dari sini ini menuntut untuk diri kita, ya, betul-betul, ya, mengerahkan kesungguhan kita di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Dikarenakan satu permasalahan ini saja di sisi para ulama permasalahan yang pelik, rumit. Ya, apalagi tentunya yang selain mereka. Termasuk dalam hal ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri, beliau pada Majmu' Fatawa, ya, halaman 21, di juz yang ke-21, halaman 628, beliau pada Majmu' Fatawa tersebut berpendapat tentang taqdimul 'adah 'ala tamyiz, didahulukannya kebiasaan dia, yakni seorang wanita mengalami haid dibandingkan tamyiz, yakni kemampuan dia untuk bisa membedakan. Ya. Sementara dalam al-ikhtiyarat al-fiqhiyah ini yang nampaknya menjadi pilihan beliau bahwa didahulukan tamyiz dibandingkan al-adah. Jadi sebagaimana kalau seorang wanita yang sehat, ya, seorang wanita yang sehat artinya tidak mengalami istihadhah, ya, bisa jadi suatu ketika, ya, haidnya mengalami mundur atau maju, berubah karena adanya suatu sebab. Ya, maka dia berhenti dari sholatnya tatkala melihat apa? Darah ataukah rentang kebiasaan haidnya? Rentang kebiasaan kepada darahnya. Kapan dia melihat darah? Ya, yakni di saat itu dia duduk, yakni berhenti dari sholat. Ya, meskipun bisa jadi rentang kebiasaannya ketika itu belum sampai, ya, atau bisa jadi mundur dari rentang kebiasaan atau awal biasa dia mengalami haid. Kemudian wa amma idza lam yakun laha 'adatun adapun jika seorang wanita dia tidak memiliki adat kebiasaan yang jelas, wala tamyizun, tidak pula mampu membedakan apakah ada yang keluar itu darah haid atau istihadhah, fa innaha tanzuru ila adatin nisa'i min aqaribiha, maka dia melihat kepada kebiasaan wanita-wanita dari kerabatnya, yang dilihat dari yang paling dekat hubungannya dengan dia, dari saudari-saudarinya, ya, atau kalau dia tidak memiliki saudari karena mungkin perempuan satu-satunya, maka melihat kepada siapa? Ibunya. Ya, ibunya ini kalau haid berapa lama, ya, masa haidnya. Ka ummiha wa akhwatiha wa jaddatiha. Seperti disebutkan oleh Ali Imam Sa'di di sini, ibunya dan saudari-saudarinya, ya, demikian juga nenek-neneknya. Fatajlisuha, maka dia pun duduk, ya, dengan melihat ini kebiasaan dari wanita dari karib kerabatnya biasa mengalami haid. Wa mitluha, misal kondisi yang semisal demikian. Kondisi yang demikian misalnya al-mubtadi'ah, ya, dengan hamzah dan keliru dengan ain. Al-mubtadi'ah, ini ya, seorang wanita yang baru kali itu mengalami haid. Ya. Maka jelas dia tidak memiliki adat yang baru kali itu. Dia juga belum memiliki tamyiz. Ya, tidak bisa membedakan. Karena memang baru kali itu. Menunjukkan dari sini bahwa jika seorang wanita baru mengalami keluar darah, maka ya, dihukumi bahwa darah yang keluar itu hukum asalnya apa? Haid atau istihadah? Darah haid. Ya. Darah haid. Tayyib. Jadi ini keadaan yang ketiga, ketika seorang tidak memiliki masa kebiasaan yang jelas dari haidnya, atau tidak mampu untuk membedakan ini darah haid atau istihadah. Kemudian pada ta'liq yang pertama, ta'liq nomor satu disebutkan di situ, zada fi hasyati nuskhatil matan, pada hasyah, catatan pinggir dari naskah matan ini disebutkan, wat tamyizu huwa ay yakuna ba'duhu raqiqan wa ba'duhu ghalidhan. Pembedaan yang dimaksud di sini yakni, nah bisa jadi ketika keluarnya darah tersebut pada sebagiannya ya, di hari-hari tertentu ya, nampak bahwa yang keluar itu raqiq, encer. Sedangkan pada sebagiannya dari hari-hari keluar darahnya ghalidh, yakni kental, darah tersebut kental. Au ba'duhu aswadu wa ba'duhu ahmaru, atau sebagiannya yakni ketika keluar darahnya berwarna kehitaman. Pada hari-hari yang lain ya, darah yang keluar merah. Merah cerah. Au ba'duhu muntinun wa ba'duhu laisa lahu raihah. Atau pada beberapa hari, rentang beberapa hari ya, darah yang keluar itu berbau ya, berbau busuk. Pada hari-hari yang lainnya tidak memiliki bau. Bisa jadi demikian sifat-sifat darah yang keluar tadi. Fal ghalidhu wal aswadu wal muntinu huwa damul haid. Maka dari sifatnya ini, darah yang keluar dalam keadaan kental ya, kemudian warnanya kehitaman ya, kemudian muntin berbau busuk, maka ini adalah huwa damul haid, darah haid. Jadi sifatnya keadaannya demikian. Warraqiqu wal ahmaru wama laysa lahu raihah damul istihadah. Adapun yang encer warnanya merah dan tidak memiliki bau, maka ini adalah darah istihadah. Ya, sebagaimana darah-darah luka itu tidak berbau, dan terkait dengan hukumnya, hukum darah itu sendiri yakni terkait dengan darah luka ya, ada khilaf. Ada pun darah haid, maka darah ini najis ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.